من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. Sekarang kita masuk pada bab yang baru. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bab Al-Inbisatu ilan nas, bab bersikap manis, bersikap lembut terhadap manusia. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnu Sinan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan qala, beliau berkata, haddatsana Hulaih ibnu Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Hulaih bin Sulaiman qala, beliau berkata, haddatsana Hilal ibnu Ali, telah menceritakan kepada kami Hilal ibnu Ali, an Atha ibni Yasar, dari Atha bin Yasar qala, beliau berkata, laqitu Abdullah ibna Amr ibn al-As, aku mendengar Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, fakultu, ketika aku katakan, kata Atha bin Yasar ketika bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, ya, ketika ditanya Abdullah bin Amr bin As oleh Atha bin Yasar, aku katakan, akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fit Taurah. Itu yang bagus. Begitu. Nah, gitu loh. Kayak setan loh. Kata Atha bin Yasar, kabarkan kepadaku tentang sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam Taurat. Qala, maka Abdullah bin Amr ibn al-As, faqala, ajal, kata Abdullah bin Amr bin As, tentu akan aku sifatkan, wallahi innahu la mausufun fit Taurati bi ba'di sifatihi fil Quran, demi Allah, sesungguhnya Nabi benar-benar disifati dalam Taurat dengan sebagian sifat yang ada dalam Al-Quran. Maksudnya, sebagian sifat Nabi yang ada dalam Al-Quran itu diceritakan, diberitakan dalam Taurat. Yakni surat Al-Ahzab ayat ke-45. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiraw wa nadzira. Wahai nabi, sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai saksi dan sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai peringatan untuk manusia. Wa hirzan lil ummiyin, dan di antara sifat Nabi barakallahu fikum, beliau adalah penjaga orang-orang Arab, al-ummiyin, orang-orang Arab. Dikarenakan bukan ahlul kitab. Anta abdi wa rasuli. Dalam Taurat juga disebutkan bahwasanya engkau adalah hambaku dan rasulku, utusanku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Samaituka al-mutawakkil. Aku memberi nama kamu, dirimu dengan al-mutawakkil. Al-mutawakkil ini nama lain Nabi. Al-mutawakkil nama lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yakni maknanya al-laji'u ilallah al-mu'tamid alaihi. Seorang hamba yang bersandar dan selalu berpedoman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mutawakkil. Laisa bifadzin wala ghalizin. Nabi disifati dengan laisa bifadzin, seseorang yang tidak jelek akhlaknya. Wala ghalizin, seseorang yang tidak kasar perangainya. Wala sakhabin fil aswaq, seseorang yang tidak sekhob. Sekhob ini cerewet, suka teriak-teriak. Yakni barakatikum rafi'us saut alannas lisu'i khuluqihi. Nabi itu bukan orang yang selalu teriak-teriak suaranya, apalagi di tengah-tengah manusia, dikarenakan jeleknya akhlak. Bukan seperti itu. Wala yadfa'u bisayyi'ati as-sayyi'ah, dan Nabi ini tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Nabi tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yaghfir, dan Nabi disifati dengan ya'fu, suka memaafkan, wa yaghfir, suka mengampuni. Walayyakabidallahu ta'ala hatta yuqima bihil millata al-auja, dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan beliau sampai beliau ini meluruskan agama yang telah bengkok, yakni agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah mengalami penambahan atau pengurangan atau perubahan oleh tangan-tangan manusia. Maka Nabi meluruskannya bi ayyaqulu, dengan supaya mereka manusia menerima berkata la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah. Wa yaftahu biha a'yunan umyan, dan supaya barakallahu fikum mata-mata orang yang buta menjadi terbuka, yakni buta dari sisi buta hatinya, matanya tidak bisa melihat ayat-ayat Allah, tidak mau merenunginya. Wa adzanan summan, dan supaya membuka telinga-telinga yang telah tuli menjadi mendengar peringatan-peringatan Allah. Wa quluban gulfan, dan supaya membuka hati-hati yang telah lalai. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada hadis tersebut ada 3 faedah. Faedah yang pertama, Hadis tersebut menjelaskan tentang pengkhususan sifat-sifat yang mulia pada Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam yang disebutkan dalam Taurat, bahwasanya Nabi barakallahu fikum, ya, beliau adalah pemberi saksi pada hari kiamat nanti, bahwasanya beliau telah menyampaikan kebenaran, beliau juga mendapatkan sifat memberikan berita gembira dan pemberi peringatan, juga memiliki sifat menjaga orang-orang Arab, dan beliau memiliki sifat sebagai hamba Allah yang mentauhidkan Allah, dan juga sifat sebagai utusan Allah, dan juga barakallahu fikum mendapat gelar dengan nama Al-Mutawakkil, seorang hamba yang bersandar dan berpedoman hanya kepada Allah. Dan Nabi juga memiliki sifat laisa bifadzin, seorang yang akhlaknya tidak jelek, wala ghalidin, dan tidak kasar perangainya, wala sakhabin fil aswaq, dan seorang hamba yang tidak suka teriak-teriak terutama di pasar. Dan beliau juga memiliki sifat la yadfa'u bisayyi'ah as-sayyi'ata, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, namun beliau membalas kejelekan dengan kebaikan. Dan beliau juga memiliki sifat suka memberikan maaf, suka mengampuni, dan juga beliau adalah seorang yang memberikan petunjuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, pada hadis tersebut terdapat dalil bahwasanya seluruh akhlak Nabi alaihi salatu wasalam itu mulia dan terpuji, yang telah disebutkan dalam semua kitab-kitab yang Allah turunkan, kitab Taurat, Zabur, Injil, ya, dan kitab yang lainnya yang tidak disebutkan namanya, telah disebutkan tentang sifat-sifat Nabi. Barakallahu. Dan mamin rasulin ursila, tidaklah seorang rasul diutus, wala nabiyyun nubbi'a, dan tidaklah seorang nabi diberi wahyu, illa wa qad akhadzal ahda ala qaumihi, kecuali nabi tersebut atau rasul tersebut telah memerintahkan kaumnya untuk memegang sebuah janji, memegang sebuah perjanjian, yakni idza ursila Muhammadun alaihi salatu wasalam fihim ayyattabi'uhu, yakni ketika rasul diutus di tengah-tengah mereka supaya mereka itu mengikuti beliau. Oleh karena itu disebut dalam hadis Abu Hurairah dalam sanad yang sahih, Nabi bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi zat yang jiwa Muhammad di tangan Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah seseorang yang mendengarku, mendengar tentangku dari umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia Yahudi atau Nasrani, thumma yamut, kemudian dia mati, walam yu'min billadhi ursiltu bih, namun dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, tidak beriman dengan apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Dan pada hadis dengan sanad yang hasan, Nabi pernah bersabda, walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illat tiba'i. Dan seandainya Nabi Musa itu hidup, tidak ada pilihan baginya kecuali harus mengikutiku. Ini menunjukkan barakahikum ya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam adalah seorang nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia, dan bahkan risalah beliau terus sampai akhir zaman. Oh iya, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Mungkin ini faedah yang bisa disampaikan. Insyaallah pada pertemuan akan datang akan disebutkan tentang faedah dari nama lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sifat-sifat beliau. Qawlau ta'ala bisawab naktafi bi hadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlul wahdakumullah. Barakallahu fikum.